Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Somad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab Ar-Rahma Mi'atu Juz'in, bab bahwa rahmat Allah itu terdiri dari 100 bagian. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Al-Hakam Ibnu Nafi', qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri, qala akhbarana Sa'id bin Al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat rahmatnya menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, Allah menahan 99 bagian di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah menurunkan satu rahmatnya ke muka bumi ini. Famin dzalika al-juz'i yatarahamul khalqu, yang dengan satu bagian dari 100 rahmat Allah yang diturunkan di muka bumi, yatarahamul khalqu, para makhluk Allah subhanahu wa ta'ala saling berkasih sayang. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu, hingga kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Dan ini bentuk rahmat yang Allah tanamkan ke seluruh makhluknya, sampai ke kuda dan binatang-binatang lain. Nah, semuanya memiliki kasih sayang kepada anaknya, kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Maka kita akan menjelaskan atau membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis ini. Kata beliau, hadzal haditsu dalilun ala azamatir rahmati, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu asbatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin, di mana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 10 rahmat. Ditetapkan dalam hadis ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan fil ardi, yang diturunkan di muka bumi ini hanya 1 rahmat. Tatarahamu bihal khalaiku kulluha, tapi dengan 1 rahmat itu seluruh makhluk saling berkasih sayang. Nah, dicontohkan dalam hadis ini induk kuda mengangkat kakinya karena sayang kepada anaknya, takut anaknya terinjak. Dan ini Allah tanamkan sebagai fitrah pada seluruh makhluk, tanpa dipelajari, tanpa diusahakan, sudah ada pada masing-masing makhluk. Nah, bentuk rahmat yang Allah turunkan kepada makhluk-makhluknya. Nah, apalagi pada manusia. Nah, ibu menyayangi anak-anaknya, begitu juga seorang ayah menyayangi anak-anaknya, semuanya. Hatta orang kafir, orang-orang kafir pun menyayangi anak-anaknya. Dan ini adalah bentuk rahmat yang telah Allah turunkan dan tanamkan di seluruh makhluk-makhluknya. Pada hewan, pada manusia, seluruhnya. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, min 'alamil insi wal jinni wad dawabi wal wahsyi wat thairi wa ghairi dzalik. Naam. Seluruhnya saling menyayangi. Baik di alam manusia, alam jin, antar sesama hewan, kemudian pada binatang buas, pada burung dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Semuanya diberikan rahmat, bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tanamkan pada seluruh makhluknya, sehingga makhluk-makhluknya menyayangi anaknya, menyayangi orang-orang yang lemah. Wa hadza amrun musyahadun narahu wa nalmisuhu fi bahimatil an'am wa fi at-tayri wa fi jami'il makhluqati fiha rahmatun wa 'athfun minal kabiri 'ala as-saghir. Kata beliau, dan ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita rasakan pada binatang-binatang ternak, pada burung-burung, dan pada semua makhluk terdapat rahmat, kasih sayang antar sama mereka, atfun, mencintai, mengasihi, dari yang lebih besar kepada yang lebih kecil, kepada orang, dari orang tua kepada anak-anaknya. Sudah menjadi fitrah yang telah Allah tanamkan pada masing-masing makhluk. Dan kita, kata beliau, saksikan, kita lihat bagaimana hewan yang tidak diberikan akal, induknya menyayangi anaknya, menyusui anaknya. Dan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang lain, ya, sudah menjadi fitrah yang Allah tanamkan, dan ini satu rahmat yang telah Allah turunkan di muka bumi. Maka bagaimana jika rahmat-rahmat Allah lain yang 99 lainnya Allah berikan kepada makhluknya, maka tentunya itu suatu yang lebih besar dan lebih yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keutamaan yang besar. Anzalallahu rahmatan wahidatan fi qulubi makhlukatihi yatarahamuna biha. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan satu rahmatnya pada kalbu-kalbu makhluknya, sehingga dengan satu rahmat tersebut seluruh makhluk saling menyayangi. Sebagaimana disebutkan tadi, hewan atau makhluk yang lebih besar menyayangi makhluk yang lebih kecil, induknya menyayangi anak-anaknya, dan seterusnya. Wa wasa'athum hadhihi rahmah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputi, telah diberikan kepada seluruh makhluk. Fa idza jaa yaumul qiyamati dhammallahu ta'ala hadhihi rahmata allati anzalaha fil ardi ila 99 rahmah abqaha wa rahimahullah biha man yastahiqu rahmatuhu min ibadihi alladhina taba'u rusulahu wastajabu lidakwatihim. Kata Syekh Zaid rahimahullah, dan jika hari kiamat datang, dan pasti kiamat akan datang, Allah akan menggabungkan satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini dengan 99 rahmat yang Allah simpan. Naam, yang Allah sisakan. Kemudian Allah merahmati dengan seluruh rahmat yang Allah miliki tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkan rahmatnya dari hamba-hambanya yang mengikuti para rasul dan menerima dakwah para rasul. Walakinnahum waqa'u fi mukhalafatin wa ma'asin. Nah, akan tapi mereka terjatuh pada pelanggaran dan kemaksiatan. Nah, sebagaimana hadis yang ma'ruf yang kita ketahui, dan ini adalah akidah ahlus sunnah al-muwahidun, para orang yang bertauhid. Nah, tapi melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang lain. Jika Allah mau, maka Allah akan masukkan mereka terlebih dahulu ke dalam neraka. Nah, maka setelah itu Allah keluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan jika Allah mau, pelaku-pelaku dosa besar, Allah ampuni dengan rahmatnya ini. Nah, Allah fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, tahta masyiatillah. Nah, al-muwahidun, pelaku. Nah, orang yang memiliki tauhid tapi melakukan dosa-dosa besar, itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengampuni dosa-dosanya, Allah ampuni. Nah, jika Allah berkehendak memasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, maka semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rahmat Allah, Allah ampuni dosa-dosa pelaku dosa besar tapi mereka adalah al-muwahhidun, memiliki tauhid yang benar. Famatu 'ala tauhidi wa 'ala as-salati was-saumi wa matu 'ala al-ibadati walakin waqa'u fi akhtain wa mukhalafatin. Fallahu 'azza wa jalla yarhamuhum fayudkhiluhumul jannah. Nah, mereka orang-orang yang bertauhid tapi mereka ya orang-orang yang bertauhid mengerjakan salat, berpuasa, melakukan ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi terjatuh pada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka fallahu 'azza wa jalla yarhamuhum. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan merahmati mereka. Fayudkhiluhumul jannah, fayudkhiluhumul jannah, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dukhulul jannati likulli insanin istahaqqal fawza bil jannah. Karena masuk surga itu masuk surga itu untuk orang yang berhak mendapatkan kemenangan berupa surga Allah Subhanahu wa taala, wan naja minan nar, selamat dari neraka. Dan kemudian beliau akan sebutkan satu faedah yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kata beliau, ala wa inna dukhulal jannati bi mahdhi rahmatillah. Ketahuilah, sesungguhnya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu murni dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai saya pun, kata beliau, tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waqtisamu manaziliha, pembagian tempat tinggal di surga, wa ma'a'zamaha wa aktsaraha, alangkah agung dan besarnya surga Allah Subhanahu wa taala itu, bi salihil a'mal, pembagian tempat tinggal penghuni-penghuni surga nanti tergantung dengan amal-amal solehnya. Amal-amal soleh itu yang menyebabkan seorang berada di surga yang paling tinggi, paling nikmat. Tapi untuk masuk surga itu murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, kalau disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, ketika satu kaum menghadiri majelis ilmu dalam Al-Qur'an, saling mengajari Al-Qur'an, maka keutamaan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan yang hakiki pada kalbu mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat. Nah, rahmat ini yang dibutuhkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'anna Allaha hakamun adlun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa dan maha adil. Yujazi kulla 'amilin min jinsi 'amalihi. Allah membalas seluruh hamba-hambanya tergantung dengan jenis amal yang dilakukan hamba-hambanya. Seperti dalam hadis, ya, man bana masjidan banallahu lau baitan fil jannah au kama qol sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun masjid, rumah Allah di muka bumi ini, Allah bangunkan dia rumah di surga sejenis. Barang siapa yang membantu saudaranya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, sejenis. Allah akan membantu hamba-hambanya yang membantu yang membantu saudara-saudaranya. Allah akan membantu hamba-hambanya yang membantu saudara-saudaranya sejenis. Dan yang lainnya dari amal-amal yang lainnya. Al-jaza min jinsil amal. Begitu juga dalam hadis, man dharra dharallahu alaihi, ya, barang siapa yang menyusahkan, memudaratkan orang lain, Allah akan menyusahkan dia, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, sejenis balasan yang Allah berikan itu kepada hamba-hambanya. Wa ahlul iman laisu sawa fi imanihim. Orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkat keimanannya. Fayujazihim bihasabi a'malihim al-zahir wal-batina. Maka Allah akan membalas nanti sesuai dengan amalnya yang lahir dan batin. Wa itafaddalu alaihim min fadlihi wa judihi wa ihsanihi. Dan Allah akan memberikan keutamaannya, memberikan rahmatnya, memberikan apa yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya itu murni keutamaan dari Allah, kedermawanan dari Allah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Karim Maha Dermawan, ya. Setiap amalan dilipat gandakan, ya, menjadi 10, bahkan sebagian amalan, ya, dilipat gandakan tanpa batas, ya. Ini bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Fayarfa'u manazilahum wa yu'li darajatihim wa yu'tihim minal mulkil kabir ma yaliku bi'azamati wa jalalihi. Allah akan mengangkat tempat tinggal hamba-hambanya di surga nanti dan meninggikan derajat-derajat hambanya serta memberikan kekuasaan yang besar ma yaliku bi'azamatihi wa jalalihi. Wa yu'tihim minal mulkil kabir ma yaliku bi'azamatihi wa jalalihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-hambanya pemberian, ya, pahala, rezeki dan yang lainnya, dan itu adalah bentuk kekuasaan Allah yang besar yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Li'annahul ghaniyul hamid. Karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Fal maksud anna rahmatan wahidatan min mi'ati rahmatin anzalaha Allah fil ardi wa yawmal qiyamah yadhumuha ila tis'in wa tis'ina rahmah wa yarhamu biha man yastahiku rahmah bi khilafi man la yastahiku rahmah. Kata beliau, maksud dari penjelasan yang panjang lebar tadi, bahwa satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah bagian dari 100 rahmat yang telah Allah buat. Nah, hanya satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi, tapi dengan satu rahmat itu, nah, makhluk-makhluk Allah saling menyayangi, saling bersimpati, saling memberi, saling menolong. Dan pada hari kiamat nanti, satu rahmat ini akan digabungkan, disatukan kepada 99 rahmat yang Allah simpan. Dan dengan 100 rahmat yang telah bersatu tersebut, Allah akan merahmati hamba-hambanya yang berhak mendapatkan rahmat. Bikhilaf man la yastahiqu rahmat, berbeda dengan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang tidak berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Wa humul ladzina lam ya'tu bi asbabi rahmati. Mereka orang-orang yang tidak pernah mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat. Tidak mau bermajlis taklim di dalam masjid-masjid Allah, tidak mau menyayangi orang lain, ya, karena sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, kata Rasul SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fil sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang di muka bumi, maka Allah akan merahmati kalian. Sehingga di antara sebab juga untuk mendapatkan rahmat Allah, kita menyayangi, menolong hamba-hamba Allah. Dan telah disebutkan bagaimana hadis pelacur yang memberikan minum anjing yang kehausan, maka dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat itu sama sekali tidak pernah melakukan sebab-sebab mendapatkan rahmat, tidak mau menolong orang lain, tidak mau bersimpati dengan orang lain, tidak mau bermajlis ta'lim, sama sekali tidak pernah melakukan sebab-sebab mendapatkan rahmat. Contohnya kata Syekh Zaid, ke ahli syirkil akbar, seperti orang yang melakukan syirik besar, wal kufril akbar, orang yang melakukan kekufuran yang besar, wan nifakil i'tiqadi, dan orang yang melakukan kemunafikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Wal i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa la yarfa'u bihi ra'sa. Dan juga orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, dan la yarfa'u bihi ra'sa, malu untuk mempelajarinya. Dengan beberapa sebab tentunya. Orang malu untuk mempelajari agama ini. Fahaulai in matu ala dzalik la yastahiquna min rahmatillah miqdara dzarratin. Maka orang-orang tersebut, pelaku syirik besar, pelaku kufuran besar, pelaku kemunafikan i'tiqadi, orang yang berpaling dari agama Allah, mereka tidak pantas mendapatkan rahmat Allah walaupun seukuran semut yang kecil. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling penyayang. Walakinnahul hakim yadh'ul asya'a fi mawadhi'iha wallahu tabaraka wa taala a'lam. Kan tapi Allah juga al-hakim, maha bijaksana. Allah menaruh rahmat-rahmatnya, memberikan rahmat-rahmatnya, memberikan keutamaan-keutamaannya sesuai dengan atau kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, dan Allah yang paling mengetahuinya, karena Allah Al-Hakim, maha bijaksana. Dan kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.